Mitra Bisnis, HM Sampoerna memutuskan untuk menutup 2 dari 7 pabrik sigaret kretek tangan SKT dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 4.900 karyawannya. Sekretaris perusahaan HM Sampoerna mengatakan, keputusan restrukturisasi dilakukan karena terus menurunnya pangsa pasar SKT skala nasional yang menghantam telak pabrik-pabrik rokok dalam negeri, termasuk pabrik sekelas HM Sampoerna. Hal ini juga diambil untuk menyelamatkan seluruh mata rantai operasional SKT Sampoerna, termasuk memastikan nasib 33.500 karyawan Sampoerna yang bekerja pada 5 pabrik yang tersisa agar tidak kehilangan motivasi kerja. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Saya pikir nggak ada jalan lain ya. Pengusaha rokok itu kan juga akan rugi kok, mana bisa dia tahan. Dia harus kurangin kondungunya karena itu yang paling besar daripada dia punya biaya. Kan. Jadi saya nggak bisa menahan itu ya, bahwa kalau ini pengusahanya mesti rugi kok, saya nggak kuat. Ya. Kan? Mereka nggak bisa menampung itu. Jadi saya pikir itu adalah part daripada bisnis yang biasa saja menurut saya ya. Kalau bungunya betul-betul mendapatkan pesangon, misalnya di train untuk bisa cari kerjaan yang lain, itu saya pikir itulah kewajiban daripada Sampoerna dan pabrik-pabrik rokok yang sudah banyak untung itu ke depan gitu ya. Tapi tentu mereka ada alasan yang betul-betul tidak bisa lagi, yang bisa kita pertanggungjawabkan, bahwa memang tidak bisa tahan lama lagi, kalau mesti rugi-rugi terus ya. Jadi itu memang konsekuensi berusaha, bisa untung, bisa rugi, tapi nggak bisa semua itu dibebankan kepada dia, kalau memang itu tidak feasible, dia mau apa dan sudah tidak bisa menguntungkan lagi kan mesti tutup, kan nggak bisa dipertahankan rugi kan, ini perusahaan-perusahaan ini bukan departemen sosial. Jadi saya melihat itu biasa saja lah, kita cuma gimana menampung mereka dikasih kerjaan lain gitu saja. Nah, melihat alasan dari Sampoerna, bagaimana potensi pasar rokok di Indonesia atau bahkan di dunia di masa mendatang, Pak? Saya pikir bisa mengecil kalau kita ini melakukan juga pembatasan-pembatasan juga iklan nggak boleh, promosi yang berlebih-lebihan nggak boleh, dan lebih kesehatan saya setuju-setuju aja. Tanpa mesti ditutup ya. Tapi memang prosesnya itu orang berganti selera, orang lebih mau sehat dan lain-lain. Itu akan terjadi terus-menerus ya. Dan itu menurut ya, mereka yang mencari diversifikasinya lebih-lebih rokok itu juga mencari rokok-rokok yang lebih sehat atau yang kurang menimbulkan penyakit sehingga dia masih laku terus gitu. Tapi celakanya rokok ini kan juga menjadi kecanduan ya, adiktif ya. Sehingga kalau ini juga tidak gampang juga. Kalau sudah merokok itu untuk berhenti merokok itu ternyata tidak gampang juga ya. Tapi apapun, harus mereka juga cari jalan betul pasti saja. Tapi tren merokok itu memang menurun. Jadi tidak mesti bertambah terus kecuali mereka jual teman anak kecil, perempuan yang tidak boleh merokok. Itu harus dibatasi menurut saya ya. Tempat penjualan yang betul-betul tidak boleh lagi sembarangan sehingga mengganggu kayak anak-anak kecil kita yang tidak boleh merokok. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.